Lala Widi Munata. Aku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jalan, jalan. Sayang janganlah kau tanda serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Semar mesem, semar mesem. Jurusnya sangat tahu terbukti terpercaya. Terima kasih Barek. Oh.